Allahumma sholli ala Muhammad. Kelayung-layung bosmu. Tangan bisa di atas semuanya yuk. Yang dari Tegal, yang dari Brebes, Indramayu. Selamat datang semuanya. SNP Indonesia juga selamat datang. Monata cinta buat kalian semuanya. Terima kasih. Oh, my son, you're a